Balina dihadir untuk menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang ya, di edisi hari ini, di edisi hari Kamis ya, tepatnya tanggal 9 Juni ya 2016 dan bertepatan di hari yang keempat di bulan suci Ramadan 1436 Hijriah. 37 Hijriah ya. Dan seperti biasa acara mingguan kami ya, yaitu konsultasi kesehatan, tapi hari ini mengambil tema tentang yang namanya sosialisasi rumah sakit Kapuas sebagai kawasan tanpa rokok ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah hadir narasumber kita di studio, yaitu Ibu Edvina SK. Edvina. Sorry. Oke, selamat pagi untuk Ibu Edvina ya. Selamat pagi. Iya nih, saya tambah sehat, tambah segar aja nih. Mbak Edvina. Panggil Mbak aja ya. Oke. Kenapa? Vina saja ya, biar lebih akrab. Kita kan memang akrab. Akrab, alhamdulillah ya, sudah akrab. Oke. Dan hari ini kita mengambil ini Vina ya, Mbak Vina ya, mengambil tema kita sosialisasi rumah sakit ya. Iya. Rumah sakit Kapuas sebagai kawasan tanpa rokok. Iya. Dan ini untuk bagi para pendengar ya, alhamdulillah juga di Kabupaten Kapuas kayaknya di depan kantor tuh selalu tertulis ini ya, kawasan tanpa rokok. Kalau Nadia lihat sering, Nadia lihat itu ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya tema-tema seperti itu atau apa-apa gitu ya, mudah-mudahan kota Kabupaten Kapuas yang kita cinta ini tentunya bebas ya. Iya, karena yang namanya asap rokok itu sangat mengganggu untuk kesehatan ya. Betul. Vina ya. Oke, baik. Sebelum kita lebih lanjut membahas masalah ini ya, kita rehat dulu, kita nikmatin yang satu dulu. Ya, itu tadi udah kita nikmatin, ada satu lagu ya, perdana ya, membuka acara kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Tentunya lewat paket acara informasi kesehatan, tentang kita membahas tentang yang namanya ini ya, tentang sosialisasi rumah sakit Kapuas sebagai kawasan tanpa rokok ya. Berarti ini dari rumah sakit ya, sehingga dari kantor ke kantor ada yang namanya sering lihat tulisan itu ya. Dan ini untuk Vina ya. Ini apa ya, kita masuk tentang pembahasan kita tentang yang namanya sosialisasi rumah sakit Kapuas sebagai kawasan tanpa rokok ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok itu, Vina? Iya. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Selamat pagi para pendengar. Ibu, ya. Benar. Di seluruh di empat penjuru kota Kabupaten Kapuas. Betul. Iya, silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Iya. Salam sehat. Hey, amin. Benar, salam sehat ya. Baik. Kawasan tanpa rokok itu sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Itu didefinisikan sebagai suatu ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan untuk merokok ya. Baik kegiatan merokok itu sendiri maupun kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk-produk itu tembakau. Iya, gitu ya. Terus apa yang apa gitu ya, yang mendasarinya gitu, untuk mendasari itu Mbak Pina? Mendasari dari kawasan tanpa rokok di rumah sakit Kapuas itu yang pertama adalah adanya surat keputusan dari direktur yang terdapat di Mbak ya, di dalam SK Direktur Rumah Sakit itu nomor 815 / 590 itu pada bulan Februari 2016 kemarin, yang menetapkan bahwa Rumah Sakit Dr. Haji Sumarno Sostro Atmojo merupakan suatu kawasan tanpa rokok. Ini merujuk kepada peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan pada nomor 188 itu pada tahun 2011, di mana di sana merupakan pedoman dari penetapan kawasan tanpa rokok yang diatur di dalamnya bahwa fasilitas yang paling pertama itu fasilitas kesehatan merupakan salah satu tempat yang harus menjadi kawasan tersebut tanpa rokok. Ya betul, bebas tanpa rokok itu, tanpa rokok tadi iya, ya betul. Oke, jadi itu yang mendasarinya Mbak Pina ya. Iya, yang mendasari. Jadi dari itu semua, jadi apa gitu, sehingga apa ya, yang terciptanya kawasan tanpa rokok yang ada di rumah sakit ya. Iya benar. Oke. Kemudian mengapa kawasan tanpa rokok di rumah sakit Kapuas ini perlu disosialisasikan saat ini Mbak Pina? Iya. Sebagai tindak lanjut dari surat itu tadi. Iya, keputusan dari direktur dan kita sudah memasang besar-besar begitu spanduk bahwa kita rumah sakit kawasan tanpa rokok dan ini perlu disosialisasikan karena agar masyarakat tahu. Jadi begitu pasien, keluarga atau tamu lain kita semua itu masuk di dalam kawasan rumah sakit, itu peraturan bahwa kawasan tersebut sakit itu adalah kawasan tanpa rokok dan diharapkan untuk tidak merokok. Boleh bawa rokok tapi jangan dihirupkan, jangan ada asap rokok. Jadi kalau saat merokok juga harus dimatiin. Harus dimatikan. Jadi, kalau sudah masuk ke kawasan rumah sakit ya. Kenapa ini Mbak Nadia disosialisasikan? Karena pada saat ini itu kita semakin gencar. Benar-benar. Semakin gencar untuk mensosialisasikan ini ya. Betul, untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok ini di rumah sakit dengan kita sering keliling. Iya. Jadi petugas-petugas kesehatan di sana baik semua itu diharapkan atau diinstruksikan untuk menegur, memperingatkan para pengunjung Betul, untuk tidak lagi merokok di dalam lingkungan rumah sakit. Dan ini juga erat kaitannya dengan rumah sakit kita. Ini sedang dalam proses untuk akreditasi, di mana akreditasi rumah sakit ini kan menjadi suatu hal yang semua se-Indonesia rumah sakit untuk terakreditasi. Jadi artinya untuk menilai mutu daripada rumah sakit. Nah, rokok itu salah satu hal yang menjadi perhatian utama. Jadi kalau ibaratnya ada puntung rokok saja, itu nilai mutu rumah sakit itu sudah ada ya, Mbak Fina, ya. Dan apalagi ditemukan ada orang merokok. Jadi rumah sakit ini komitmen direktur beserta seluruh staf rumah sakit untuk senantiasa meningkatkan pelayanan yang optimal, yang aman, yang profesional bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas. Jadi inilah kami mensosialisasikan terus menerus agar ini tercapai gitu. Tidak bisa rumah sakit ini sendiri tanpa dibantu oleh masyarakat itu sendiri gitu, tentunya. Untuk ini kesadarannya ya. Betul sekali, ini ya. Masalah kesadaran. Jadi walaupun rumah sakit dan juga beserta stafnya gencar-gencarnya untuk ini ya, untuk mensosialisasikan hal tersebut, tapi tanpa didukung oleh masyarakatnya dan juga tanpa kesadaran dari diri masing-masing, tentunya tidak akan banyak bisa kita mensosialisasikan hal tersebut tentunya, Mbak Fina ya. Betul. Nah, jadi untuk masyarakat kita juga ya. Betul. Mudah-mudahan walaupun di luar dari rumah sakit ini hendaknya gitu, Mbak Fina ya, kita ya bagi para perokok kalau bisa tuh soalnya gini, Mbak Fina, biasanya kita juga seumpama kita lagi nyantai, ada orang tiba-tiba ada orang rokok atau apa gitu kan, itu asapnya kemana-mana, Mbak Fina. Iya. Nah itu bisa mengganggu ya. Iya, memang benar-benar sangat mengganggu ya, sewaktu kita di peri atau di mana gitu, Mbak Fina ya. Oke. Rokok sendiri suatu hal yang sudah terbukti. Iya, benar. Terbukti mengganggu kesehatan. Mengganggu kesehatan. Ya, merusak kesehatan. Walaupun kesehatan. Walaupun kita tidak menggunakannya, walaupun kita cuma sebagai perokok pasif ya. Iya, iya, sebagai apa gitu, cuma kena ini asapnya aja, Mbak Fina, sudah sangat mengganggu itu, Mbak Fina. Bahkan ada penelitian katanya bahwa yang perokok pasif bahkan mendapat pengaruh lebih besar dari yang Itu kan. Jadi ini perlu disadari oleh masyarakat kita. Benar. Bagi apa masalah daripada rokok ini tersebut juga sangat sangat menjadi perhatian seharusnya. Iya. Kesadaran saja. Kesadaran dari masyarakat kita ya, untuk mengurangi halnya ya. Kita sekarang dihadapi pada permasalahan yang lain, yaitu banyaknya sekarang ditemukan perokok-perokok baru. Dan itu terjadi kepada remaja-remaja kita. Benar, Mbak Fina. Kita sangat bahkan mudah, di bawah umur juga, Mbak Fina. Nah, saya sering-sering juga lihat di jalan-jalan atau di mana-mana anak kecil yang di bawah umur sudah bisa ngerokok. Betul, itu suatu hal yang sangat miris ya. Iya, sangat memprihatinkan kita. Benar, Mbak Fina, sekali bagi kita. Karena mereka sekecil itu masa depan. Iya, masa depan kita, masa depan untuk masyarakat. Iya, benar, Mbak Fina. Jadi kalau kita tidak kita ini anak-anak tersebut ya, nantinya akan bertambah lagi pengguna-pengguna yang lainnya. Betul. Pasti itu ya, Mbak Fina ya. Oke. Baik, kemudian Mbak Fina ya, mengapa Rumah Sakit Kapuas ya memutuskan ya dan juga menyatakan diri sebagai kawasan tanpa rokok. Nah, mengapa ya? Iya, silakan Mbak Fina. Rumah Sakit Kapuas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Iya. Itu menggambarkan ya. Enggak. Sebagai promotor ya. Oh iya. Sebagai promotor mau menempatkan diri gitu sebagai promotor kesehatan. Termasuk dengan masalah rokok ini yang kita tahu sendiri dampak-dampaknya. Buruknya, dampak buruknya tentunya, Mbak Fina ya. Tidak ada dampak baiknya. Iya. Dan sebagai jua dari keputusan bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan itu juga merupakan suatu tugas yang wajib yang harus dilaksanakan. Di mana fasilitas kesehatan kesehatan itu terutama untuk rumah sakit Kapuas kan terbesar. Benar-benar. Untuk pelayanan kesehatannya untuk pelayanan di Kabupaten kesehatannya Kapuas. Ya. Ya. Benar-benar. Itu termasuk juga sebenarnya puskesmas. Puskesmas, pustu. Pustu, iya benar. Sekeliling. Itu hendaknya bebas dari asap rokok. Pas selain daripada ke apa rumah sakit atau fasilitas pelayanan yang lain, sebenarnya juga di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kesehatan ya. Itu juga tempat bermain, tempat-tempat umum, kantor, tempat-tempat ibadah. Itu juga suatu kawasan yang seharusnya harus bebas dari asap rokok. Iya, betul. Dan kembali lagi ke Mbak Nia bahwa akreditasi tadi. Iya, benar. Jadi dari rumah sakit dulu kita lihat ya. Ya tuntutan, kemudian benar. Iya, tuntutan akreditasi kita bahwa rumah sakit menjadi kawasan tanpa rokok itu suatu hal yang mutlak. Ya, jadi yang utama gitu. Betul. Di sini saya boleh menyampaikan kepada kita semua bahwa kami mengabarkan bahwa rumah sakit sekarang itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Benar. Mbak Nadia. Benar. Ya. Itu dinamakan akreditasi. Akreditasi ini sesuatu hal yang harus dan wajib dan pasti kita hadapi. Iya. Itu suatu hal yang diperintahkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini tujuannya adalah untuk peningkatan mutu sebenarnya. Peningkatan mutu untuk masyarakat. Kepada masyarakat. Benar. Jadi agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat itu terjamin. Benar-benar terjamin. Terjamin keamanannya, profesionalnya, terus berorientasi kepada pasien. Artinya ini menjadi suatu tantangan yang luar biasa, terutama bagi rumah sakit kita. Benar. Ya. Dan ini tidak bisa kami capai benar dengan baik apabila tidak didukung oleh pemerintah daerah, terutama masyarakatnya yang akan menjadi penggunanya. Benar-benar. Nah, jadi yang utama itu masyarakatnya. Jadi masyarakat. Sekarang itu orientasi pelayanan kesehatan itu atau pelayanan kami sehari-hari kepada pasien itu berorientasi kepada pasien. Jadi sih kebutuhan pasien? Benar-benar. Mendekati secara kebutuhan individu sebenarnya sekarang. Jadi karena itulah yang terbukti yang artinya mutu itu bagus. Yang utama Mbak Bina ya. Ya pastinya kan masyarakat Kapuas ingin dilayani oleh pelayanan yang berkualitas. Benar. Jadi kan maka dari itu dari situ kita sudah lihat dari yang kawasan tanpa rokok tadi ya. Jadi itu bebas, benar-benar harus yang itu. Harus kita harus. Apa gitu ya yang kita apa yang harus kita ada dulu yang terlebih dahulu lagi Mbak Pina ya. Betul. Itu hal yang bisa sebenarnya dengan mudah kita capai ya. Tergantung kepada partisipasi masyarakat, masyarakatnya. Pengendalian diri selama berada di lingkungan rumah sakit. Benar. Ini tidak lain sebenarnya demi kebaikan kebaikan diri dia dan juga untuk orang lain. Betul, betul. Yang ada di sekitar dia tentunya ya. Karena yang namanya merokok nih Mbak Fina ya, bahayanya bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain juga. Itu pasti. Pasti. Baik Mbak Fina, sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita ini ya Mbak Fina ya, tentang yang namanya kawasan tanpa rokok ini ya, yang kita bahas lebih lanjut lagi, kita dengarkan yang satu ini dulu ya. Ada teratai untuk Anda. Terhadapnya ya, tadi kita nikmatin bersama ada teratai ya untuk menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang ini ya. Dan Anda masih ditemani oleh Nadia di sini dan juga Mbak Pina ya, SKM sebagai narasumber kita hari ini di acara informasi kesehatan ya, konsultasi kesehatan. Tapi kita hari ini memiliki tema tentang yang namanya sosialisasi rumah sakit Kapuas sebagai kawasan tanpa rokok ya. Nah, bagi Anda para pendengar semua tentunya ya, sering sekali ya kita di berbagai tempat gitu ya, dan juga sering banyak juga para perokok, dan itu sangat mengganggu ya, sangat mengganggu kita gitu ya, walaupun kita tidak merokok ya, tapi asapnya sangat mengganggu ya bagi masyarakat yang lainnya. Dan saat ini ya di rumah sakit Kapuas itu disosialisasikan tentang yang namanya kawasan tanpa rokok ya. Dan mudah-mudahan walaupun di luar kawasan rumah sakit juga mudah-mudahan ya sosialisasi tentang yang namanya kawasan tanpa rokok ini mudah-mudahan juga bisa diikuti dengan instansi-instansi yang lainnya tentunya ya Mbak Pina ya. Betul. Oke, dan juga ini kembali lagi ke masyarakatnya sendiri tentunya ya, walaupun rumah sakit ya beserta ini stafnya juga mensosialisasikan hal tersebut ya, tapi tanpa partisipasi dan juga tanpa kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentunya tidak bisa banyak berbuat untuk hal yang namanya kawasan tanpa rokok ya, untuk mensosialisasikannya. Nah, baik Mbak Pina, Anda semua masih kami temani ya, dan selain rumah sakit Mbak Pina ya, ini selain rumah sakit ya, fasilitas pelayanan kesehatan apalagi yang harusnya menjadi kawasan tanpa rokok. Nah, jadi selain fasilitas rumah sakit Mbak Pina, silakan Mbak Pina. Selain itu tadi ya. Selain mm-mm. fasilitas kesehatan, mm-mm, ya, ya mm-mm. yang terutama juga itu tempat proses pendidikan ya, oh, iya, belajar mengajar, yaitu sekolah-sekolah, terus juga tempat anak bermain, iya, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, makanya seperti Mbak Nadia bilang di kantor-kantor, iya, ya, karena memang peraturannya mengharuskan demikian, terus tempat-tempat umum yang umumnya dipakai. Oleh masyarakat. Nah, iya. Seperti kalau di sini Mbak Nadia bisa tuh daerah stadion iya, itu ya, di taman-taman tuh. Itu taman nah, di KP3 gitu KP3 ya, kita, ya, banyak masyarakat yang menggunakan tempat-tempat tersebut. Benar-benar. Iya, di sana juga tidak dibatasi usia ya. Benar-benar. Tua sampai bayi ada di sana. Jadi itu tempat-tempat yang tidak boleh seharusnya betul. Ya seharusnya Mbak Pina ya untuk kawasan tanpa rokok seharusnya betul. Ya, dan juga memang sering Mbak Pina ya seperti di tempat ini taman bermain anak-anak juga masih Nadia sering lewat gitu ya, jadi sering juga lihat gitu ya sambil ngajak anaknya bermain tapi bapaknya ngerokok gitu. Nah itu ya walaupun terbuka ya, tempat terbuka tapi tetap masih mengganggu juga kayaknya Mbak Pina ya. Benar sekali. Padahal ya Mbak Nadia, merokok itu sebenarnya dampaknya atau akibatnya itu sebenarnya yang lebih tahu itu yang merokok. Ya benar-benar. Yang merokok itu sebenarnya lebih tahu daripada kita. Daripada kita yang gak merokok. Itu tapi, sangat memang disayangkan ya bagi orang tua, itu dimohon sekali untuk bijaksana. Benar-benar. Bijaksana, apalagi punya anak kecil, bayi seperti bayi itu ya. Itu untuk jangan merokok dekat-dekat. Sekarang di rumah sakit itu juga masalah pneumonia penyakit paru gitu. Pada anak-anak itu dari dulu sampai sekarang itu masih ya. Kita itu diberkati dengan suatu kondisi geografis yang lembab Kapuas. Jadi itu sangat itu juga pengaruh. Pengaruh ya, ya Mbak Pina. Tambah lagi rokok, asap rokok ya. Apalagi orang tuanya yang merokok. Iya. Jadi memang benar apa yang dikatakan Mbak Pina ya, kebijaksanaan orang tuanya lah. Kebijaksanaan. Karena asap rokok itu sangat sangat mengganggu untuk kesehatan. ya, untuk dirinya, untuk anak, untuk generasinya, untuk lingkungannya, ya, apalagi anak-anak kecil yang generasi penerus kita ya Mbak Pina, betul, ya, betul, dan juga harapan dari Kabupaten Kapuas gitu ya, hendaknya apa gitu terhindar dari hal-hal itu tentunya ya, dan juga silakan. Karena rokok ini seperti yang pernah saya baca, ya, itu sebetulnya pintu masuk untuk berbagai macam penyakit ya. Betul, perbuatan yang lain. Seperti contohnya sekarang juga saya ada baca itu kemarin di salah satu koran bahwa sudah dinyatakan Kapuas ini rawan genit. Apa itu? Apa gitu ya? Jenis apa ya mereka anak-anak? Iya. Ya itu akan mengarah nanti, tidak menutup kemungkinan akan ke arah itu. Narkoba, iya benar-benar. Dan sebagainya. Itu pintu masuknya dari rokok. Coba benar. Ya. Gini ya, mencoba ya. Jadi dicoba. Diawali. Iya, benar-benar. Makanya kepada kita semua orang tua ya. Orang tua. Iya. Nah, kita yang ini bijaksana. Bijaksana. Kita yang harus bijaksana. Perhatikan pergaulan anak-anak. Teman-temannya siapa betul ya. Terus lagi bukan cuma anak kita, mungkin teman-teman anak kita benar-benar juga itu. Karena itu membawa pengaruh untuk anak-anak kita juga. Ini sebenarnya kalau satu masyarakat saling peduli hal-hal seperti ini bukan hal-hal yang berat sebenarnya. Benar-benar. Sebenarnya sebenarnya mudah kalau masyarakat kita juga ikut berperan aktif juga. Contoh berpartisipasi juga. Ya. Kalau di antara para pendengar ini ada yang punya toko, punya warung, gitu ya. Terus ada anak sepertinya di bawah umur merokok, masih dalam status sekolah baik SD, SMP, SMA, gitu. Membeli karena itu juga kemudahannya di negara kita itu tidak ada batasan umur. Bahkan orang tua itu sangat tidak bijaksana menurut saya menyuruh anak anaknya kecil beli rokok. Iya benar. Itu juga mengajarkan kepada iya benar. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Iya karena hal yang biasa. Benar-benar. Dan itu menjadi tolong menjadi perhatian kita semua. Benar. Nah, yang maksudnya yang tadi yang punya warung ya. Iya benar. Tolong di ini walaupun kita memang kita berusaha ya kita jualan apa tapi kepedulian untuk masyarakat kepedulian. Bagaimana juga. Kalau itu adalah mungkin anak kita. Iya benar-benar. Mungkin itu keponakan kita. Iya benar Mbak Pina. Cucu kita. Benar. Karena hal-hal permasalahannya walaupun ada kecil ini, itu ya. Iya betul. Kita mulai dari lingkungan kecil dulu. Iya benar. Dari keluarga-keluarga yang kecil kita, dulu yang. Benar. Jadi sampai kepada masyarakat. Iya. Nah kalau dari keluarga-keluarga kecil ini kita sudah bisa mengatasi hal tersebut. Sudah sehat. Iya. Jadi dari masyarakatnya juga sehat. Insya Allah. Dan dari setelah masyarakat tuh kita, jadi kita sebagai apa gitu ya, kayak bagi rumah sakit ini untuk mudah kayaknya. Kita tidak apa namanya menghabiskan banyak biaya tenaga untuk apa sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Benar. Atau penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dihindari. Iya. Ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok ini sebenarnya hal yang bisa dihindari. Sebenarnya tidak perlu seharusnya dialami. Gitu. Sebenarnya bisa kita hindari dari itu tadi dari tidak merokok. Iya, itu tadi. Baik orang yang merokok maupun keluarganya. Jadi hal yang sebenarnya bisa kita hindari. Nah, menjadi pertanyaannya adalah sering di lingkungan rumah sakit ya. Benar, kami, kalau misalnya menegur ataupun mengingatkan memang selama ini tidak ada hal yang lalu bagaimana biasanya langsung saja mematikan atau walaupun ada lah masih atau ada apa, tapi tidak ada yang sampai kelewatan tidak ada belum karena kami juga menyadari bahwa rokok ini sebenarnya adalah juga zat aditif ya, jadi dia itu membuatkan kecanduan ya, jadi benar. Kita melarang pun kita juga memberikan tawaran untuk solusinya untuk solusi itu ya betul solusinya jadi di rumah sakit kita juga bisa menyediakan sekarang konseling untuk merokok itu juga bisa di kesehatan jiwa ya di poli kesehatan jiwa kita ada psikiatrinya Begitu juga untuk ini apa? Khusus bagi para yang barangkali pecandu berat ya untuk bisa, rokoknya. Bisa jadi berkonsultasi. Bisa benar-benar. Ada juga di sana terapi hipnoterapi yang pernah disampaikan di sini juga ya. Itu bisa digunakan difasilitasi oleh rumah sakit untuk membantu. Kita sangat menyadari untuk masyarakat kita nih ya. Betul. Kita juga melarang bukan berarti melarang saja tanpa memberikan yang solusi ya. Betul. Memang kadang-kala enak ada juga yang seperti ini berpendapat Mbak Bepina ya. Enak ngelarang kalau kami sudah apa gitu ya kecanduan tadi ya. Nah, tapi kan kitanya melarang tapi ada juga solusinya untuk membantu tersebut. Jadi ini kembali kepada kesadaran masyarakat itu sendiri tentunya. Betul. Pada diri sendiri sebenarnya. Betul. Dan memang dampak dari kesadaran masyarakat itu sendiri memang sangat utama sebenarnya. Jadi seperti ini ya Mbak Pina ya, kebetulan ipar saya enggak ngerokok, alhamdulillah anak-anaknya juga. Nah, jadi kan kita itu dari orang tuanya dulu dilihat. Anak-anak itu follower terbaik orang tua. Jadi walaupun Mbak Pina ya, tetangga atau perokok atau apa, tapi kan di rumah orang tuanya enggak ya. Betul. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ya itulah. Mari makanya dengan itu Mbak Nadia kita sebagai orang tua ini kita memberi contoh karena anak-anak kita itu mencontoh pasti kita dulu yang di dalam rumah ya. Benar. Nah, jadi dari situ dari rumah juga kemudian kita tadi perhatikan juga teman-temannya juga. Betul. Itu karena yang namanya teman ini juga bisa membawa pengaruh yang kurang baik juga ya. Nah, jadi itulah. Jadi tapi kembali ke diri kita masing-masing, ke individu masing-masing orang gitu ya. Jadi seperti yang Mbak Pina katakan tadi, seperti bapaknya kan pertama awal-awalnya gitu ya minta belikan rokok sama anaknya. Nah, itu juga memberi contoh kayaknya benar juga. Dan nantinya akhirnya anaknya yang awalnya cuma membelikan kemudian kadang-kadang kan bisa ini karena pergaulan juga pengen tahu. Benar, pengen tahu gitu ya. Kok ini sering bapak minta belikan ini apa ini? Pasti seperti itu Mbak Pina ya. Iya. Jadi mudah-mudahan kita Mbak Pina kita kembalikan kepada masyarakatnya sendiri untuk kesadarannya tentunya ya. Sangat-sangat kita harapkan. Iya. Dan baik Mbak Pina ya. Kemudian mengapa perlu adanya namanya kawasan kawasan tanpa rokok ini? Nah, mengapa perlu adanya kawasan tanpa rokok ini ya? Iya, karena seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ini menjadi suatu kepedulian sebenarnya dari pemerintah kita ya, untuk masyarakatnya juga. Karena dampak dari rokok itu sendiri sudah bisa dibuktikan. Benar-benar. Sudah tidak bisa diragukan lagi. Sehingga diberilah. Karena begitu sudah luar negara kita itu Mbak Nadia negara ketiga yang saya baca. Tinggi ya. Iya, masalah. Yang tertinggi untuk masalah rokok. Makanya kita negara kita itu menjadi lahan yang sangat sangat subur untuk para ini investor-investor rokok itu pabrik-pabrik rokok karena kita itu pengkonsumsi yang luar biasa yang ketiga di dunia terbanyak. Jadi bisa dibayangkan tahun ke depan itu keadaan kesehatan kita akan selalu kita tuh hal-hal masalah kesehatan ini kan selalu menjadi permasalahan yang luar biasa. Benar, yang banyak yang utama mengurang. Banget. Betul. Dan juga sayangnya kalau apalagi tidak menutup kemungkinan untuk meningkat terus ini masalah ini yang karena sekarang ini coba lihat yang menjadi perokok-perokok baru. Benar, itu sudah kita juga lama-lama yang kita khawatirkan adalah kita juga menjadi terbiasa melihat anak-anak kita di jalan-jalan pergi berangkat sekolah setiap pagi juga antar anak sekolah itu lihat anak-anak sekolah yang sambil merokok sampai itu itu padahal kira-kira memprihatinkan gitu sebenarnya belum bisa cari uang sendiri ya iya benar masih jadi beban orang tuanya dan yang kita sayangkan adalah karena kita tahu jadi bagaimana nantinya sedangkan itu istilahnya mereka isap, mereka meracuni diri mereka sendiri. Ada saatnya nanti akan keluar segala penyakit ini. Padahal mungkin di saat itu mereka seharusnya sudah harus sedang produktif. Benar. Seharusnya Kapuas sedang memerlukan mereka ya, jadi untuk masa depan yang lebih betul, cerah lagi, lebih betul, baik lagi tentunya. Tapi kalau masa depannya, kalau generasinya seperti itu, akan jadi apa nantinya? Betul. Itu yang kita khawatirkan. Benar, Mbak Pina. Sehingga hal rokok ini itu sangat sebenarnya harus kita yang ulang lebih utama kita apa gitu ya, kita kita selesaikan dulu ya. Betul. Apalagi bersama dari anak-anak ada juga SD, Mbak Pina, sering saya kadang-kadang saya lihat juga waktu di jalan gitu kan, ramai-ramai mereka ngumpul anak-anak kecil, ada satu rokok untuk gantian ini gitu, Mbak Pina. Nah itu juga bisa selain masalah rokoknya sendiri, benar-benar terus racun-racun yang ada di dalam rokok, dalam itu rokok sendiri juga, yang dia isap juga bisa menimbulkan penyakit ini, misalnya saja itu ada salah satu punya penyakit menular, benar, contoh hepatitis benar, misalnya begitu ya, benar, Mbak Pina, atau TB paru sudah ada itu saling menularkan, iya, dan yang tertular menjadi orang yang bisa, yang tadinya satu orang potensi menularkan di tempat yang lain. Iya. Jadi yang tadinya satu orang lebih dari satu orang. Kemudian yang lebih satu dua orangnya juga kesana, bisa mengeluarkan ke sana lagi kemari. Benar. Di lingkungan dia juga. Benar. Benar. Nah, itu ya. Itu akan menjadi satu hal yang betul-betul sangat serius. Benar. Ya. Jadi sekarang ini lewat ya yang penyuluhan-penyuluhan yang seperti yang sering kita lakukan, baik di radio juga kita berterima kasih diberikan tempat, juga di rumah sakit, di puskesmas juga teman-teman di dinas kesehatan juga sepertinya juga gencar ke pendidikan segala macam. Nah sekarang yang harusnya kita semua sadari adalah di dalam keluarga. Benar, di dalam keluarga, karena lebih banyak sebenarnya waktu anak-anak itu bersama dan keluarganya. Dan harus sebenarnya orang tua yang harus lebih teliti memperhatikan betul hal tersebut. Mengingatkan, memberi memberikan memberitahu pengetahuan, memberikan apa gitu ya, kasih tahu, mengembarkan anak gitu. Kalau ini berbahaya gitu ya untuk. Ini kenapa berbahaya? Benar-benar gitu kan, disampaikan itu. Diingatkan bahwa mereka tidak akan selamanya mereka kecil. Benar-benar. Mereka akan menjadi orang dewasa yang dituntut untuk tanggung.